Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita sedang membahas asnaf al-wada'in, para pembawa palsu hadis. Sudah kita baca sinful awal, mereka adalah az-zanadiqah, orang-orang zindiq yang menginginkan merusak akidah muslimin, wa taswih al-islam, wa taghyir ahkam. Yang kedua adalah al-mutazalifuna ila al-khulafa wal umara, yang menjilat kepada penguasa dan umara, ingin dekat dengan mereka sehingga membuat palsu-palsu untuk menjilat mereka. Yang ketiga adalah al-mutazalifuna ila al-amati bi dzikril gharaib. Ya, mereka yang ingin mendekatkan diri, mendapat tempat di sisi orang-orang awam dengan menyebut hadis-hadis yang asing-asing. Targhiban atau tarhiban atau iltimasan bil limarin atau jahi, bisa kata ingin mendorong semangat mereka atau membuat takut mereka, atau iltimas mencari harta dari mereka, atau jah atau mencari jah kedudukan di sisi mereka. Mithlu, seperti al-qassas, para tukang kisah. Alladzina takallamuna fil masajid wal mustama'at, ya mereka berbicara di masjid, di masyarakat. Bima yushiru dahsyah min gharai. Nukila an Ahmad bin Hanbal Wahya bin Ma'in anahuma sallaya fi masjid Rasafah. Dinukil satu cerita dari Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in, keduanya salat di masjid Rasafah. Faqama qasun yaqussu, ketika itu ada seorang tukang kisah berkisah di masjid tersebut. Ini berkisah di hadapan Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kata si tukang kisah tadi, haddatsana Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in tsumma saqa sanadan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menubuhkan sanad dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in, annahu qala, man qala la ilaha illallah khalaqallahu lahu min kulli kalimatin tayran, min qaruhu min dhahabin, wa rishuhu min mirjanin, wa dhakara qisatan tawilah. Barang siapa mengucapkan la ilaha Allah, maka setiap kata yang dia ucapkan dari la ilaha Allah, Allah buatkan untuknya satu burung yang patuknya dari emas, buru-burunya dari mirjan, dan menyebutkan kisah yang panjang. Falamma min qasasihi, ketika selesai dari kisahnya, kisah-kisah dia yang sebutkan, wa akhadha al-atayat, mengambil pemberian-pemberian jamaah. Ini tadi di antaranya apa? Untuk iltimasan liman, ini buat hadis-hadis palsu untuk cari harta. Setelah selesai dari kisah-kisah dia sampaikan, mengambil pemberian-pemberian, asyara ila Yahya biyadihi, maka Yahya bin Ma'in berisyarat kepada dia dengan tangannya. Faqbala mutawahiman linawarin, maka orang ini pun langsung menoleh, mendatangi Akbali, mendatangi Yahya bin Ma'in. Mutawahiman menyangka linawar, menyangka dia akan dapat harta pemberian dari Yahya bin Ma'in. Faqala Yahya, maka Yahya bin Ma'in berkata, man haddatsaka bihadzal hadits, Siapa yang menyampaikan kepada kamu dengan hadis ini? Qala Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Faqala kata beliau, ana Yahya bin Ma'in. Wa hadza dan ini Ahmad bin Hanbal. Ma sami'na bi hadza qat bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku Ibn Ma'in dan ini Ahmad bin Hanbal, kami tidak pernah mendengar hadis ini sama sekali dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Qas, maka si tukang kisahnya berkata, lam azal asma' anna Yahya bin Ma'in ahmak ma tahaqqaqtu hadha ila hadis sa'ah. Karena laisa fiha Yahya bin Ma'in wa bin Hanbal ghairahum. Iya, kata dia aku terus menerus dengar ya bahwasanya Yahya bin Ma'in itu orangnya dungu dan tidak aku bisa pastikan kecuali sekarang ini. Iya, kedunguannya. Kata dia seakan-akan tidak ada di dunia ini Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal kecuali kalian berdua. Aku katabtu an 17 Ahmad bin Hanbal bin Ma'in. Iya. Aku telah mencatat hadis dari 17 Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Iya. Wada'a Ahmad kammahu ala wajhihi. Iya, maka Ibn Ahmad pun berkata meletakkan kami itu ini dengan baju bagian dengan baju di wajahnya yang menutup wajahnya. Maqala da'hu yakum. Ya udah biar dia berdiri. Qala faqama kal mustahzi bihima. Masuk tukang kisah ini pun berdiri seakan-akan mengolok-olok Ahmad bin Hanbal dan bin Ma'in. Ini wada' al-hadith, membuat-buat hadith palsu untuk mencari harta, di antaranya Al-Qas. Itu yang apa namanya kata ulama kita, salatun la yu'tamanun, Al-Qassas kata As-Sufi, Wal-Qassas Wal-Mubtadi'u yarudul mubtadi'u. Tiga golongan tidak bisa dipercaya, As-Sufi Wal-Qassas Wal-Mubtadi'u yarudul mubtadi'u. Qala rahimahullah, rabi yang keempat adalah Al-Mutahammisun lid-din, orang yang punya semangat dalam agama. Hamasa yada'una haditha fi fadhail Islam wa mitasilu bihi wa bi zuhdi fi dunya. Saking semangatnya ya, tapi tidak terbimbing dengan agama dan amanah, dia pun membuat hadis-hadis palsu terkait dengan fadhail Islam dan apa yang terkait dengannya tentang zuhdi dunia. Oleh bidzalik liqasdi ikbalin nas al-din, dengan niatan agar orang-orang itu mau ya menoleh ke agama. Wa zahadahum di dunia, dan ingin buat mereka zuhud di dunia. Seperti contohnya misal Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam qadhi Marwa. Dia seorang qadhi, tapi dia membuat hadis-hadis palsu. Wada'a hadithan fi fadha'il Quran suratan-suratan. Ini dialah yang telah membuat hadis palsu tentang fadhil Quran surat per surat. Banyak hadis tentang fadhil Quran atau pada surat-surat Al-Quran itu maudhu, karena ini yang dia buat, yaitu Nuh bin Nabi Maryam. Apa alasan dia? Kata dia, wa qala inni ra'aytun nasa a'radu 'anil Quran wastaghadu bi fikri Abi Hanifah wa Maghazi bin Ishaq. Aku lihat orang-orang telah berpaling dari Quran. Mereka sibuk dengan fikihnya Abi Hanifah, dengan Maghazinya Ibnu Ishaq. Yani dengan sebab itu, karena kecemburuan dia, fawadu 'adzalik, dia pun membuat hadis-hadis palsu. Iya, surat ini keutamaan ini, surat itu keutamaan itu, inginnya agar orang-orang punya semangat ihtimam kepada Quran. Yang terakhir adalah al-muta'assibun yang kelima. Limadhhabi au tariq limadhhabin au tariqatin au badadin au matbu'in au qabilatin. Seperti ta'assub fanatik buta kepada madhab, kepada tariqah, kepada negeri atau diikutinya atau qabilah. Yada'una ahadith fi fadail ma ta'asabu lahu wa thana'ali. Mereka membuat hadith-hadith palsu terkait dengan keutamaan orang-orang yang dia berta'asub, berfanatik kepadanya dan memujinya. Contohnya misal Maisarah ibnu Maisarah ibni Abdirabbih alladhi aqarra annahu wada'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 70 hadithan fi fadaili Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maisarah ibni Abdirabbih yang mengaku dia telah memasukkan hadis, membuat-buat hadis atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 hadis. Mengaku buat 70 hadis tentang fadail Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, karena ta'asubnya dia buat hadis palsu sebanyak 70 hadis. Allahu a'lam.